kita berikan ada lonceng tengah malam. Panggil bareng-bareng siapa lagi kalau bukan Wiwi Harneta New Metro. Pasti aja Laskar Merah bergoyang. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga acara itu juga selalu